وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فيا معشر المسلمون رحمنا ورحمة dalam pembahasan masailul jahiliyah pada permasalahan yang ke-99 disebutkan pada pembahasan yang sebelumnya bahwasanya ahlil jahiliyah adalah orang-orang yang terkagum-kagum dengan dunia, sehingga dunia di sisi mereka ahlil jahiliyah adalah sesuatu mulia. Bahkan tolak ukur kemuliaan di sisi ahli jahiliyah adalah berdasarkan keadaan seorang dalam urusan-urusan dunianya. Semakin banyak dunia yang dimilikinya, maka dia adalah seorang yang mulia. Semakin sedikit dunia yang didapatkannya, maka dia adalah seorang yang rendah. Dan serendah-rendah manusia di sisi ahli jahiliyah adalah para ubhad, para al-ima, para budak, hamba-hamba sahaya dari kalangan laki-lakinya dan perempuannya, karena mereka tidak memiliki harta. Bahkan para hamba sahaya adalah sebagai harta yang nantinya akan diwariskan oleh ahli warisnya apabila yang memilikinya itu telah meninggal dunia. Dan subhanallah, Allah tabaraka wa ta'ala ternyata menjadikan setiap pengikut para rasul, para al-anbiya dari satu zaman ke zaman yang berikutnya, dari satu generasi ke generasi yang selanjutnya, Allah takdirkan kebanyakan dari pengikut-pengikut mereka adalah dari kalangan para ad-du'afa, orang-orang yang lemah, yang sedikit hartanya. Sebagaimana kebanyakan dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dari kalangan para ubad, para hamba sahaya. Di antaranya Bilal ibn Rabah, Amr ibn Yasir, dan yang lainnya dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan Allah ceritakan pengikut Nabi Nuh alaihi salatu wasallam juga dari kalangan para du'afa. Pengikut Nabi Saleh juga demikian. Sehingga ternyata kebanyakan dari para fuqara, para du'afa, dijumpai pada hati-hati mereka tersebut adanya kesucian jiwa. Mereka bisa lebih memilah dan lebih berpikir tentang mana yang benar dan mana yang salah. Mereka bisa lebih menerima kebenaran dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan kebanyakan para du'afa, para ahli mal, orang-orang yang mulia, orang-orang yang berharta. Ini menunjukkan bahwasanya ma'asyarul muslimun rahimani wa rahimakumullah, kebanyakan mereka orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka al-faqah wal-faqr, dijumpai di dalam hati-hati mereka keimanan yang sempurna, keimanan yang tinggi, dan semangat untuk kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lebih dibandingkan mereka orang-orang yang berharta. Kebanyakannya demikian, karena sangat sedikit orang yang tatkala Allah tabaraka wa ta'ala berikan kepada mereka harta, ada di antara mereka yang bersyukur, ada di antara mereka yang benar-benar kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebanyakannya terlalaikan dengan hartanya, dan kebanyakan yang menjadi seorang yang sombong wal iyaz billah. Sehingga dalam beberapa ayat Allah tabaraka wa ta'ala ingatkan seorang muslim agar jangan terpedaya dengan perkara dunia. Seperti firman Allah tabaraka wa ta'ala dalam salah satu firmannya, wala yaghurrannakumul hayatud dunya wala taghurrannakum al hayatud dunya. Janganlah kehidupan-kehidupan dunia tersebut melalaikan kalian, melalaikan seseorang dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula firman Allah seperti yang Allah sebutkan dalam ayat yang lainnya, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah, yang dengannya seorang akan teruji apakah benar dia menjadi seorang yang istiqamah di atas imannya, ataukah sebaliknya dengan hartanya akhirnya turun imannya dan dia menjadi seorang yang bermalas-malasan di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga di antara dari hikmah Allah berikan ujian berupa bencana alam dan yang semisalnya menimpa seorang manusia atau sekelompok manusia, tujuannya tiada lain dan tiada bukan adalah seperti yang Allah sebutkan dalam salah satu ayatnya, waharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydinas liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan. Sebab musababnya adalah karena tangan-tangan manusia. Mereka melakukan kemaksiatan. Mereka lalai dari menjalankan perintah Allah tabaraka wa ta'ala sehingga turun azab sebagai teguran. Sehingga tatkala mereka bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah berikan kepada mereka kerusakan, bencana alam baik di lautan atau di daratan. Kemudian Allah sebutkan pada ayat yang setelahnya, liyudhiqahum ba'dalladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Agar mereka merasakan akibat sebagian dari apa yang mereka amalkan, yaitu kemaksiatannya, kesombongannya, kelalaiannya dari menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Tujuannya adalah apa? Apa hikmahnya? Allah sebutkan la'allahum yarji'un, agar mereka itu menjadi seorang yang benar-benar kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ini diantara hikmah dari musibah, ini diantara hikmah dari ujian yang Allah berikan pada diri seorang hamba, seorang mukmin, akan menyebabkan dia kembali mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, akan menyebabkan dia mengevaluasi perbuatannya. Ternyata sebelumnya dia adalah seorang yang banyak kesalahannya, banyak perkara-perkara yang dia langgar dari larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dia menyesali dan dia benar-benar bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini biasanya kita secara zahir kasat mata bisa memperhatikan seorang yang dahulunya kaya kemudian tiba-tiba miskin. Kita menjumpai kualitas ibadahnya dan amalannya tatkala miskinnya tentu jauh lebih banyak, lebih tinggi, lebih besar dibandingkan tatkala kayanya. Dia sadar, dia akhirnya memperbanyak ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala rabbil alamin. Ini diantara hikmahnya. Karena itulah pernah satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala mengimami para sahabatnya menjalankan ibadah salat, diriwayatkan dalam satu riwayat bahwasanya beberapa dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berada di belakang Rasul sebagai makmum beliau tatkala itu, ada beberapa di antara mereka yang terjatuh. Tatkala berdiri terjatuh, menunjukkan kelemahan pada tubuh-tubuh mereka. Yang demikian tiada lain dan tiada bukan adalah kebanyakan atau ada di antara mereka jamaah yang sholat di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari kalangan sahabatnya adalah dari kalangan para fuqara, orang-orang yang miskin. Terkhusus di antara mereka adalah ahlus suffah, yaitu para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berhijrah ke kota Madinah dalam keadaan tidak ada sanak keluarga di kota tersebut dan tidak memiliki pekerjaan, sehingga mereka tinggal di masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka menghabiskan waktu-waktunya di masjid Rasulullah Alaihi Wasallam tersebut dengan memperbanyak ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai ada di antara mereka yang beberapa hari tidak makan, sehingga tatkala Nabi Alaihi Wasallam mengimami para sahabatnya, ada di antara mereka yang terjatuh. Kemudian selesai sholat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada orang-orang tersebut, "Lau ta'lamuna ma laquna 'indallah la ahbabtum an tazdada faqatan." Atau kama qala Nabi alaihi salatu wasallam, kalaulah semisal kalian mengetahui apa yang kalian dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka pastilah kalian lebih menyukai kalau semisal kalian menjadi orang-orang yang lebih banyak miskinnya, bertambah kemiskinan yang kalian dapatkan tersebut. Sehingga terjadi khilaf di antara mereka para ulama, mana yang lebih afdal antara seorang yang mukmin fakir namun sabir, bersabar, dengan seorang yang kaya namun bersyukur. Terjadi khilaf di antara para ulama. Ada yang menyebutkan sang miskin jauh lebih afdal, jauh lebih mulia. Bahkan Nabi alaihi salatu wasalam Allah takdirkan dalam keadaan hidup di atas kemiskinan. Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan pada saat wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dir'uhu marhunatun 'indal yahud. Baju perang yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan tergadaikan di sisi mereka, di sisi seorang Yahud, untuk kemudian ditukar dengan tepung sebagai makanan untuk beliau dan keluarganya. Artinya pada saat menjelang wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul tidak punya harta yang dengan harta tersebut bisa membeli makanan. Yang dimiliki oleh Nabi alaihi salatu wasallam adalah baju besinya, maka beliau menggadaikan baju besinya tersebut untuk kemudian ditukar dengan beberapa takaran dari gandum kepada salah seorang dari al-Yahud. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah taala. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam berdoa, pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya Allah membangkitkan Nabi alaihi salatu wasallam pada yaumul qiyamah fi zumratil masakin, dikumpulkan bersama mereka orang-orang miskin, bukan sebagai orang-orang yang kaya. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah taala. Sebagian di antara mereka para ulama menyebutkan bahwasanya yang kaya namun bersyukur jauh lebih afdal, dengan syarat apabila dengan kekayaannya tersebut semakin menambah amalan-amalan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang yang kaya dengan hartanya bisa memudahkan baginya untuk kemudian mengerjakan amalan-amalan yang banyak yang tidak bisa dilakukan oleh seorang yang fakir. Di antaranya menyambung hubungan kerabat, di antaranya pula menyedekahkan hartanya dengan sedekah jariyah atau sedekah yang sifatnya sunnah, atau memerdekakan hamba sahaya. Dan sebagian antara mereka para ulama berdalil dengan hadis yang sahih tentang kisah sekelompok orang-orang miskin mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, zahaba ahlud dusur bil ujur." Ya Rasulullah, sesungguhnya orang-orang yang berharta telah pergi mendahului kami dengan membawa pahala-pahala yang banyak. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada mereka, kenapa bisa? Mereka mengatakan, yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum. Mereka sholat sebagaimana kami sholat, mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Akan tetapi ada beberapa amalan yang kita tidak sanggup menjalankannya. Mereka menyedekahkan hartanya sementara kita tidak bisa bersedekah. Bahkan mereka sebagai ahlinya sedekah, orang yang mendapatkan sedekah. Dan mereka dengan kekayaannya bisa memerdekakan hamba sahaya dan kita tidak bisa menjalankannya. Maka kemudian Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis tersebut mengajarkan kepada orang-orang fakir zikir-zikir yang Nabi alaihi salatu wasallam menyunahkannya agar dibaca setelah selesai menjalankan salat fardu, salat wajib, yaitu bertasbih sebanyak 33 kali, bertahmid sebanyak 33 kali dan bertakbir sebanyak 33 kali, dalam riwayat yang lainnya menyebutkan sebanyak 34 kali. Sebagian riwayat yang menyebutkan takbirnya 33 kali penyempurna dari 100-nya adalah dengan membaca zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. An-Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada orang-orang fakir tersebut, kalau semisal kalian menjalankan zikir-zikir tersebut, fala yakunu ahadan afdhala minkum. Tidak ada seorang pun yang lebih afdhal dibandingkan kalian. Menunjukkan dengan zikir ini kalian bisa menyaingi orang-orang yang kaya. Maka senanglah orang-orang fakir tersebut. Karena Nabi alaihi salatu wasallam mengajarkan kepada mereka satu amalan yang dengan amalan tersebut mereka bisa mengalahkan seorang yang kaya. Namun tatkala mereka mempraktekannya, ternyata dilihat oleh orang-orang yang kaya dan mereka pun akhirnya menjalankan apa yang mereka amalkan tersebut. Sehingga pada kali yang kedua orang-orang fakir ini mendatangi Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada mereka, "Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha." Itu adalah keutamaan yang Allah berikan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Ini sebagian dari mereka para ulama berdalil dengan hadis ini bahwasanya seorang kaya yang bersyukur dengan syarat tidak menyebabkan hartanya terlupakan, melupakan dirinya dari berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan dia gunakan hartanya tersebut dalam rangka untuk menjalankan amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, jauh lebih afdal. Dengan zahir dari hadis ini, Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan kepada para sahabatnya, "Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha." Itu adalah keutamaan yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Dan tentulah di dalam zahir nas hadis tersebut menguatkan pendapat yang kedua. Namun bila mana kita melihat praktiknya, seorang yang banyak hartanya itu kan sangat sedikit, ya kan, yang apa namanya terbuka untuk menyedekahkan hartanya. Sangat sedikit di antara mereka yang akhirnya istiqamah di atas menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rata-ratanya terlalaikan dengan hartanya. Rata-ratanya kebanyakan mereka terjatuh ke dalam perkara-perkara yang sia-sia sehingga menyebabkan mereka jauh dari menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun bila mana seorang bisa menjadi seorang kaya yang bersyukur, kemudian dia bisa menyedekahkan hartanya dalam perkara-perkara kebaikan, maka tentu dia adalah seorang yang afdal. Allah sebutkan dalam Al-Quran, Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Telah melalaikan kalian at-takatsur. At-takatsur di sini adalah memperbanyak harta, memperbanyak dunia, sehingga menyebabkan seorang itu lahu, terlalaikan jadi mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hatta zurtumul maqabir, hingga akhirnya kalian mendatangi kuburan-kuburan kalian. Tatkala seorang yang kaya mendekati ajalnya, akhirnya dia sadar ternyata hartanya demikian banyak tidak bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia faham untuk apa hidup tersebut. Akhirnya dia faham seharusnya apa yang dilakukan tatkala dia hidup dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sadar. Dia sadar, namun kesadaran tersebut itu sudah terlambat. Sehingga Allah sebutkan di dalam beberapa ayat bahwasanya seorang tatkala mendekati ajalnya, maka dia akan berkata, akan berkata. Tatkala seorang itu memandang, melihat bahwasanya ajalnya sudah berada di hadapannya dan sebentar lagi dia akan wafat, dia akan mengatakan dengan satu perkataan, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, kalaulah semisal engkau akhirkan ajalku walaupun sebentar saja, maka saya akan gunakan waktu yang kau tangguhkan tersebut untuk kemudian menyedekahkan harta yang saya punya ini, dan saya benar-benar akan menggunakan harta yang saya gunakan tersebut untuk menjadi orang-orang yang benar-benar soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun secara zahir kita tidak mendengarnya, walaupun secara zahir seorang yang dalam keadaan sakaratul maut yang kita dengarkan adalah rintihan mungkin, apakah mungkin dia hanya terdiam membisu dalam keadaan tidak bisa berkata-kata dengan satu kata apapun, namun dengan lisanul hal Allah beritakan dalam Al-Quran bahwasanya dia mengatakan perkataan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penyesalan yang tidak bermanfaat. Karena itulah terdapat riwayat yang sahih dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim tentang seperti apakah sedekah yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apakah dengan harta yang banyak, ataukah dengan harta yang berharga yang dimiliki oleh seseorang, ataukah dalam keadaan yang seperti apa? An-Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, anta saddaqa wa anta sahihun syahih, takhshal faqra wa ta'amal ghina. Sedekah yang paling afdal nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah bukan dilihat dari sisi jumlahnya, tapi dilihat dari sisi keadaan seorang yang bersedekah. Yaitu engkau bersedekah, menyedekahkan harta yang kau miliki tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan engkau adalah seorang yang sahih, yang sehat. Yang sehat wal afiat, tidak terkena penyakit. Biasanya secara keumuman seorang yang sehat kecenderungan untuk memanfaatkan harta dan berfoya-foya dengan harta itu jauh lebih bersemangat dan lebih besar keinginan serta hasratnya, ya kan? Berbeda dengan seorang yang sakit. Jangankan untuk menikmati harta, untuk makan makanan yang enak saja seorang yang sakit tidak bisa lagi membedakan antara makanan yang enak dan makanan yang biasa, karena sudah mati rasa lidahnya. Sehingga Nabi SAW menyebutkan, kapan sedekah dilakukan oleh seorang yang sehat, maka nilainya lebih afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sahih. Sahih di sini maksudnya adalah dia membutuhkan harta tersebut. Dalam artian takhsyal faqra wa ta'amal ghina. Engkau mengkhawatirkan kalau semisal harta engkau sedekahkan, engkau akan terjatuh ke dalam kemiskinan. Engkau sendiri membutuhkan harta tersebut. Mungkin untuk satu keperluan, mungkin untuk satu kebutuhan dan yang semisalnya. Wa ta'amal ghina, dan engkau menginginkan dengan hartamu tersebut engkau mendapatkan kekayaan, kecukupan. Namun la tumhil, dia tidak mengakhirkan. Hatta idza balagatil hulqum qulta li fulanin kadza wa li fulanin kadza wa qad kana li fulan. Tidak engkau biarkan, artinya seorang yang sehat, seorang yang dalam keadaan berharta namun dia sehat, dalam keadaan dia menginginkan dengan hartanya itu terselamatkan dari kefakiran dan bisa mencukupi dirinya dan keluarganya, tidak kemudian akhirnya menahan dirinya untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Diinfak sesuai dengan kemampuannya. Sebagaimana sahabat Nabi alaihi salatu wasalam dalam beberapa kisah engkau tidak kemudian mengakhirkan, sehingga tatkala ajal telah sampai ke tenggorokanmu, baru engkau mengatakan, sesungguhnya saya wasiatkan hartaku yang ini, bagian yang ini diberikan kepada si fulan, orang yang di sana. Dan hartaku yang di sana kalian berikan kepada si fulan, orang yang di sana lagi. Yang dahulu dia berkeinginan untuk kemudian memberikannya kepada orang tersebut. Tentu dari sisi nilainya berbeda antara yang kedua tadi dengan yang pertama. Ini ma'asyiral muslimuna rahimani wa rahmatullahi taala. Dan seperti yang tadi kita, yang pada pembahasan sebelumnya telah kita tegaskan dan kita tekankan, bukan kemudian akhirnya kita mencela seorang yang kaya. Bukan kemudian akhirnya kita melarang seorang untuk menjadi seorang yang kaya. Tidak ada larangan seorang itu menjadi seorang yang kaya atau seorang yang berharta. Namun yang terdapat larangan di dalam Al-Quran, demikian pula hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah seseorang yang dengan kekayaannya tersebut dia menyombongkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti sombongnya Qarun, seorang yang sangat berharta, sangat kaya raya, yang hidup pada masa Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Tatkala ditegur oleh kaumnya, dia mengatakan, innama utituhu ala ilmin indi, sesungguhnya saya mendapatkan harta ini adalah semata-mata karena ilmu yang saya miliki, karena kepandian saya di dalam berbisnis, berusaha, bukan berasal dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia sombong. Atau seorang yang kaya yang dengan kekayaannya tersebut dia membanggakan dirinya dan menganggap bahwasanya dengan kekayaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang, sehingga dia merendahkan yang miskinnya dan congkak tatkala berjumpa dengan seorang yang miskin. Ini juga tercela. Dan ini seperti yang sebelumnya telah kita sebutkan, termasuk dari sifat, dari sifat-sifat ahlil jahiliyah. Sehingga kita kembali kepada kitab tersebut, ahlil jahiliyah beranggapan bahwasanya dunia adalah sesuatu yang agung, yang besar di hati-hati mereka, sehingga menyebabkan mereka i'tirad, mengkritiki Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya kufur terhadap apa yang dibawa oleh Allah, diberikan pula nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan mengkritiki Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan, wa qalu laula nuzila hadzal qur'an ala rajulin minal qaryatain azim. Mereka mengatakan, kalaulah sekiranya Al-Qur'an ini Allah turunkan kepada seseorang yang paling mulia di antara dua negeri ini. Maksud dua negeri ini adalah negeri Mekah dan negeri Taif. Seorang yang paling mulia seperti yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah dalam syarah Masailul Jahiliyah ini, di negeri Mekah adalah seorang yang bernama Al-Walid ibn al-Mughirah. Seorang yang sangat kaya, dari sisi kedudukannya dia adalah seorang yang sangat terhormat dan sangat disegani di tengah-tengah umatnya, di tengah-tengah kaumnya. Sementara di kota Taif, seorang yang paling mulia adalah seorang yang bernama Habib ibn Amr al-Thaqafi. Ada pula yang menyebutkan Urwah ibn Mas'ud. Sehingga mereka menyesalkan kenapa Al-Quran Allah turunkan kepada seorang yang yatim. Karena Nabi alaihi salatu wasalam adalah seorang yang yatim, yang tidak punya ayah, tidak punya ibu. Tidak punya ayah, tidak punya ibu. Alaihi assalatu wassalam. Sehingga mereka mengkritiki Allah Subhanahu wa taala. Mereka berangan-angan kalau misal Al-Qur'an itu diturunkan kepada orang yang besar tersebut, tentu lebih baik, lebih layak. Tidak kemudian diberikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nanti akan disebutkan dalam permasalahan yang sebelumnya, di antara dari sifat-sifat ahlil jahiliyah adalah at-tahakum 'ala Allah. Mereka adalah orang-orang yang suka mengkritiki Allah Subhanahu wa taala. tatkala datang satu syariat, maka mereka mengkritikinya. Tidak hanya mengingkarinya, namun mereka mengkritiki seharusnya demikian. Seperti Al-Quran Allah turunkan dalam keadaan bertahap. Dalam keadaan bertahap. Satu ayat, kemudian selang berapa waktu turun ayat yang lainnya. Tidak sekaligus. Sebagaimana kitab-kitab yang Allah turunkan kepada nabi-nabi sebelum Islam. Seperti halnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Allah perintahkan untuk mendatangi Bukit Tur. Kemudian Allah berikan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam kitab At-Taurah. Lengkap. Dari pertama sampai terakhir. Sehingga diturunkan secara jumlatan. Sekaligus. Tidak bertahap. Namun berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran Allah turunkan secara bertahap kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayat per ayat. Dan turunnya pun sesuai dengan kejadian yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin terdapat makar mereka orang kafir, maka turun satu ayat yang menjelaskan dan membongkar tentang makar mereka. Mungkin di sana ada satu kejadian yang menyedihkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian datang satu ayat yang menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin pada satu keadaan di sana terdapat satu ujian yang besar yang dialami oleh seorang mukmin, kemudian datang dalam ayat Al-Qur'an tersebut tentang adanya jalan keluar, demikian pula pertolongan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga bertahap. Dan ini sangat-sangat menjengkelkan mereka orang-orang musyrikin. Sehingga mereka orang-orang kafir seperti yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Furqan, wa qala alladhina kafaru laula nuzila 'alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah. Laula unzila 'alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah. Orang-orang kafir mengatakan kalaulah semisal Al-Qur'an itu diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan satu kali saja, tidak bertahap. Dan Allah sebutkan tujuannya, wa kadzalika limutsabbita bihi fuadak wa ratarnahu tartila. Yang demikian tiada lain dan tiada bukan tujuannya adalah agar supaya menguatkan, mengokohkan hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah taala. Disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, wa min masailil jahiliyah 'azamatud dunya fi nufusihim. Alladzi 'indahu dunya huwa al-'azizu 'indahum. Termasuk dari permasalahan ahli jahiliyah adalah mereka menganggap agung, besar, mulia urusan dunia di dalam hati-hati atau jiwa-jiwa mereka. Orang yang memiliki dunia adalah seorang yang mulia di sisi mereka. Walladzi laisa 'indahu dunya dzalilun muhtaqirun 'indahum. Adapun seorang yang tidak memiliki dunia, mereka adalah seorang yang rendah, yang hina, yang dilecehkan di tengah-tengah mereka. Ini keadaan ahli jahiliyah. Sehingga tradisi yang seperti ini dihapus dan bahkan diharamkan di dalam al-Islam. Seorang muslim yang kaya dilarang di dalam Islam untuk merendahkan seorang yang fakir. Seorang muslim yang memiliki kedudukan yang tinggi dilarang untuk kemudian merendahkan dan menghinakan bawahannya. Seorang majikan dilarang untuk kemudian memukul secara zalim, secara keji kepada budaknya. Ini ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahmakumullahu taala. Islam adalah agama yang rahmah, yang terlihat kasih sayang yang terjalin antara seorang dengan yang lainnya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami ya Rasul mengutusmu melainkan dalam keadaan memberikan rahmat untuk semesta alam. Sehingga agama Islam adalah agama yang rahmah. Bahkan tatkala berjihad, Nabi sallallahu alaihi wasallam larang kaum muslimin untuk membunuh seorang yang tua, membunuh seorang wanita, membunuh anak-anak kecil. Yang dibolehkan untuk diperangi adalah mereka, orang-orang yang memerangi mereka saja. Ada pun yang berlindung di rumahnya, tidak mengangkat senjata, ini tidak dibolehkan untuk kemudian dibunuh dan diperangi. Ini ma'asyarul muslimun rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Ini al-Islam. Hatta fi risalah allati hiya min ikhtiyari Allah jalla wa ala yarawna annaha yajibu an takuna fil aghniya. Hingga mereka memandang dalam perkara kerasulan yang itu merupakan pilihan Allah subhanahu wa ta'ala dan hak Allah untuk menentukan siapa di antara hambanya yang berhak untuk menjadi rasul tersebut. Mereka beranggapan bahwasanya yang wajib untuk menjadi seorang rasul adalah dari kalangan orang-orang yang aghniya. Wala takunu fil fuqara, bukan kemudian diberikan kepada orang-orang fakir. Dalam hal ini mereka mencela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka mengatakan wa qalu laula nuzila hadzal qur'anu ala rajulin minal qaryataini azim. Kemudian pada ayat yang setelahnya Allah sebutkan ahum yaqsimuna rahmata rabbik nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum فوق بعض ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. Allah sebutkan apakah mereka adalah orang-orang yang membagi-bagi rahmat Rabbmu, yang menentukan seorang mendapatkan rahmat adalah haknya Allah subhanahu wa ta'ala, bukan manusia. Sehingga Allah sebutkan pada ayat yang berikutnya nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya, kami yang membagi-bagi kehidupan-kehidupan mereka seluruhnya di alam dunia, ada yang miskin, ada yang kaya, ada yang hidup dalam keadaan pas-pasan, itu seluruhnya Allah Subhanahu wa taala yang menentukannya. Liyattakhidha ba'dhum fawqa ba'din darajatin sukhriyan wa rahmatu rabbika khairan mimma yajma'un. Sehingga sebagian mereka akhirnya merendahkan sebagian yang lainnya dan rahmat Rabbmu lebih baik dibandingkan apa yang mereka kumpulkan. Makna ahum yaqsimuna rahmat Rabbik disebutkan di sini maksudnya adalah yatadakhaluna fi a'malillahi jalla wa ala wa yuriduna ay yaqsimu rahmatallah. Mereka berkeinginan memiliki andil dalam perbuatan-perbuatan Allah Jalla wa'ala dan mereka memaksudkan, menginginkan agar supaya bisa membagi-bagi rahmat Allah. Kemudian Allah sebutkan dalam Al-Quran Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatah. Allah adalah zat yang maha mengetahui kepada siapa risalah tersebut Allah subhanahu wa ta'ala memberikannya. Ini Isya sampai jam berapa ini? Kok belum bunyi-bunyi ini? Hah? 3 menit lagi. Khair insyaallah ta'ala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan karena datangnya lebih awal. Kayaknya selesainya harus awal juga ini. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.